Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita dimudahkan oleh Allah sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dan kita dimudahkan oleh Allah kita duduk bersama di salah satu rumah Allah yang agung ini untuk kita mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita segenap kaum mukminin berkenaan dengan datangnya bulan yang agung yang beberapa hari berikut akan kita sambut, yaitu kedatangan bulan Ramadan. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihatlah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan kepada kita, di balik syariat diwajibkannya kita berpuasa, ada tujuan dan hikmah yang sangat agung dan mulia, yaitu untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang takwa, di mana kita tahu ketakwaan itu adalah merupakan pangkal kemuliaan kita. Siapa yang paling takwa, dialah yang paling mulia di hadapan Allah kelak. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran di balik syariat puasa yang Allah wajibkan atas kita semua ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ibadah yang agung yang Allah perintahkan kita untuk berpuasa selama bulan Ramadan, di situ ada nilai-nilai pendidikan dari Allah untuk melatih diri kita, mendidik diri kita, dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Di antaranya Allah sebutkan, yaitu Allah mendidik dan melatih kita untuk bersifat jujur. Dan ini adalah merupakan sifat orang-orang yang takwa, sifat orang-orang yang beriman. Senantiasa ia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun diseru oleh Allah untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Ingat firman Allah dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, ibadah puasa itu juga akan memisahkan siapa mereka yang jujur dalam imannya, maka akan terus puasanya sampai satu bulan penuh ia jalankannya. Namun siapa yang tidak jujur dalam imannya, pasti akan patah putus di tengah jalan. Mungkin cuma dapat kepala puasanya, atau mungkin dapat separuh puasanya, atau mungkin cuma sepertiga puasanya. Maka hadirin, ini juga menguji kejujuran kita. Begitupun orang yang berpuasa dilatih jujur setiap harinya untuk bertahan di dalam ibadahnya dari mulai terbit fajar sampai dengan berbuka puasanya. Ia menahan makan minum, ia menahan syahwatnya, dan ia jujur, tidak ada orang yang ia lihat pun tidak akan membatalkan puasanya, walaupun tidak ada orang yang kalau dia makan menyaksikan, dia tetap merasa Allah mengawasinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dalam puasa ini pula, di samping kejujuran kita dituntut, dilatih, dididik, dan kita juga berusaha dengan puasa ini membersihkan sifat dusta. Orang-orang mukmin tidak mungkin akan mendustai dirinya yang sedang berpuasa, karena ia merasa diawasi Allah. Sehingga kalau satu bulan ia dilatih, harapannya keluar dari Ramadan, maka akan terus kejujurannya, terus senantiasa kepada Allah, dan tidak ada kedustaan padanya. Yang kedua adalah sifat kesabaran. Kita dilatih oleh Allah untuk bersabar. Bahkan dalam orang berpuasa, ia dilatih dengan tiga kesabaran sekaligus. Pertama, sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Kedua, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Ketiga, sabar dalam menanggung penderitaan apa yang telah Allah tetapkan. Karena hadirin, kita semua sama ketika menjalankan puasa. Orang yang kaya, orang yang miskin, semua akan merasakan lapar. Semua akan merasakan dahaga. Semua akan merasakan berat. Ya. Walaupun orang kaya mungkin sahur bisa 2-3 piring, orang miskin cukup 1 piring, tapi puasa sama, nanti lapar, sama-sama lapar. Nah, hadirinya dimuliakan Allah, yang kita ambil pelajaran adalah kita dilatih selama Ramadan untuk sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dalam waktu yang lama. Dari mulai terbit fajar kita sahur selesai, sampai terbenam matahari sebagai waktu buka puasa, kita terus menjaga ketaatan kepada Allah. Dan kita selalu meninggalkan apa yang dilarang Allah, yang membatalkan puasa, walaupun itu perkara halal. Karena kita sedang puasa, Allah melarang kita, kita tidak mau mendekat. Seperti kita enggak mau berhubungan dengan istri dalam arti bersetubuh, kita tidak mau makan minum, walaupun itu halal ada di rumah kita sendiri, tapi kita sabar menahan sampai waktu puasa nanti selesai. Kemudian kita dilatih sabar di dalam apa? Di dalam menahan penderitaan. Siapa orang yang puasa, pastilah dia akan merasakan penderitaan puasa itu. Lapar, haus, dia akan merasakan lemah badannya. Namun karena dia menyadari ini adalah ibadah, ia pun terus sabar dan bersabar. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, dengan latihan sabar ini pula, dia akan terus Allah latih menjadi orang yang kuat dalam imannya. Tidak gampang berputus asa, dan tidak gampang dia untuk ya bersifat lemah. Hadirin, yang ketiga, Allah melatih diri kita untuk memiliki sifat tawadu. Dan ini adalah merupakan sifat orang-orang yang takwa. Selalu ia bersifat tawadu, dan hilang darinya kesombongan. Ingat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sifat orang yang bertakwa inilah, sifat tawadu inilah, merupakan ciri utama di antara sifat orang yang bertakwa. Di mana orang yang bersifat tawadu ini, dia akan senantiasa lapang dada menerima kebenaran, menerima nasihat, dan dia akan menghormati saudaranya sesama mukmin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau bersabda, tidaklah akan berkurang harta seseorang karena sedekah, atau tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta milikmu, dan tidaklah Allah Ta'ala menambah seorang hamba yang bersifat pemaaf kecuali akan semakin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan tidaklah seorang bersifat tawadu karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis menghabarkan kepada kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan kita. Lihat, pertama beliau menghabarkan tidaklah sedekah itu mengurangi hartamu, ya tidak akan berkurang dengan sedekah harta seseorang. Padahal menurut perasaan kita, yang namanya sedekah itu kan kita punya harta, kita keluarkan. Pasti kita punya pikiran, itu berkurang. Kita punya perasaan, sayang. Lihat hadirin, ini adalah orang-orang yang tertipu oleh bujukan syaitan. Pasti dia akan beranggapan demikian. Karena seperti yang Allah khabarkan dalam surat Al-Baqarah, syaitan itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu akan terus menjanjikan padamu, memberitakan padamu, ya, yaitu untuk apa? Supaya kamu itu diancam dengan kefakiran. Jangan sedekah, nanti kamu miskin. Jangan sedekah, nanti kamu fakir. Ini adalah bujukan syaitan, bisikan syaitan. Dan syaitan menyuruh kamu untuk berbuat perbuatan yang keji. Maka hadirin, Rasulullah SAW memangkas. Beliau membantah anggapan syaitan ini. Dan beliau mengingatkan kepada kita untuk mampu menundukkan jiwa ini yang cenderung pada perkara-perkara yang jelek. Dengan ucapan beliau, tidaklah akan mengurangi sedekah itu pada hartamu. Justru sedekah itu akan menumbuhkan hartamu. Justru sedekah itu akan menambah rahmat Allah bagimu. Dan hadirin, walaupun secara hitungan berkurang, tapi hakikatnya itulah harta yang kita punya. Pernah satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat duduk semisal ini, beliau sampaikan kepada mereka, kalian lebih suka harta yang kalian punya sendiri ataukah kalian suka harta milik ahli waris kalian? Semua menjawab, ya Rasulullah, tentu kita lebih suka harta milik sendiri. Beliau katakan, harta yang engkau infakkan di jalan Allah itulah milikmu. Sedangkan sisanya yang tersimpan di rumahmu, yang ada di ladangmu, yang ada di sahammu, itu adalah asli milik ahli warismu. Sebab kalau sewaktu-waktu engkau meninggal dunia, maka harta yang tersisa itu tidak mungkin akan kau bawa. Yang kau bawa, yang telah engkau infakkan di jalan Allah. Dan ingat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah telah sampaikan dalam surat Saba ayat 39. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan memberimu ganti yang lebih baik. Dan Dia Allah Maha pemberi rizki, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Hadirin yang dimuliakan Allah, berseberangan janji Allah dengan janji setan. Setan janji pada kalian, atau setan bisiki kalian, bisiki kita manusia, jangan infak, nanti kamu miskin terus sehingga orang cenderung bakhil. Tapi Allah justru menjanjikan apapun yang kau infakkan Allah ganti. Bahkan Allah akan memberi yang lebih baik. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah, yakin dengan janji Allah ini, makanya mereka akan selalu yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka orang-orang yang takwa akan mampu berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang rizkinya atau dalam kondisi sempit. Tentunya disesuaikan dengan situasi rizki yang dia miliki. Sempit sedikit yang dia mampu, banyak pun banyak yang dia beri. Nah, itulah sifat orang yang takwa, beda dengan orang-orang yang tiada takwa. Akan menjadi bakhil, sedikit dia enggak akan memberi, banyak dia akan sulit memberi. Karena memang bakhil jiwanya. Maka orang-orang yang berpuasa dengan takwa yang tumbuh darinya, dia akan bisa dapatkan sifat-sifat mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ia merasakan betapa pedihnya orang-orang yang miskin yang hari-hari menandang lapar, sehingga ia pun tersentuh jiwanya bersih dari sifat bakhil ingin menolong sesamanya. Kemudian yang kedua kata beliau, wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izza. Tidaklah seorang dia memiliki sifat pemaaf melainkan Allah akan menambah kemuliaan dia. Ini pun berseberangan dengan hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu manusia, jiwa manusia cenderung dia akan membesarkan rasa gengsi. Kadang-kadang untuk memberi maaf orang lain berat, merasa dirinya telah disakiti, maka tidak ada maaf, kata dia. Dia merasa kalau aku kasih maaf dia, di mana harga diri saya? Itulah perasaan manusia, merasa akan hancur harga dirinya, akan menjadi jatuh reputasinya. Padahal sungguh kata Rasulullah SAW, dengan sifat maafmu justru Allah akan mengangkat, akan menambah kemuliaanmu. Maka perhatikan sifat orang yang takwa dalam surat Ali Imran Allah khabarkan, mereka adalah al-kadhimin al-ghayadha wal-afina anin-nas. Mereka adalah orang-orang yang selalu bisa menahan emosi dan pemurah pemaaf kepada manusia. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah sifat tawadu, sifat orang-orang yang takwa. Dan kemudian hadirin kata Rasulullah SAW, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang pun di antara kita bersifat tawadu karena Allah, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang beliau sampaikan dalam riwayat Imam Muslim ini semua hampir bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Seperti yang kedua tadi, memberi maaf ternyata berat. Seperti orang meminta maaf pun kadang berat. Maka hadirin, sungguh Allah telah menghabarkan, kalau engkau bisa lapang hatimu memberi maaf kepada saudaramu, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Walaupun manusia kadang menganggap akan menjatuhkan harga dirinya, tidak. Orang yang Allah muliakan tidak mungkin ada orang yang menghinakan. Tapi orang yang Allah hinakan tidak mungkin akan mulia. Dan begitu pun kata beliau, tidaklah seorang tawadu karena Allah, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita ingat firman Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Allah sampaikan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, siapa orang yang memberi maaf dan membuat perbaikan kebaikan kepada manusia, itu pahalanya di sisi Allah. Kemudian hadirin, berkenaan dengan sifat tawadu ini, pernah satu hari sahabatmu yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik di atas mimbar. Beliau berkhutbah dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas tawadu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai manusia, kalian bersifat tawadu'lah. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah, fa huwa fi nafsi saghirun wa fi ayunin nas azimun. Barang siapa di antara kalian yang bersifat tawadu karena Allah, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Dan dia dalam pandangan dirinya kecil, namun di pandangan manusia dia menjadi besar. Di pandang manusia dia besar, dia adalah agung. Karena Allah yang memuliakan dia. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah azza wa jalla. Dan siapa yang bersikap takabur, sombong, maka sungguh Allah akan menjatuhkan dia. Fahuwa fi ayunna saghirun, sehingga ia di pandangan manusia kecil. Wa fi nafsi kabirun, walaupun di pandangan dirinya dia seakan-akan besar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang beliau sampaikan kepada kita. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha au uhiya ilayya antawadu hatta la yafharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafhara ahadun ala ahadin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW, supaya kalian bersifat tawadu. Sehingga dengan sifat tawadu yang ada pada kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang membanggakan dirinya atas yang lainnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berbuat curang ataupun jahat kepada yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang ia meremehkan kepada saudaranya, membanggakan akan dirinya. Hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan sifat tawadhu akan menumbuhkan kebaikan yang besar, baik pada pribadinya juga kepada saudara-saudaranya. Apa itu tawadhu? Tawadhu lawan daripada kibr, lawan daripada sombong. Dikatakan para ulama secara ringkas, tawadhu itu adalah qabulul haq wal hudu ila amrillah. Tawadhu itu adalah dia menerima kebenaran dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Wa hifdzul jinah lil mu'minin, dia merendahkan sayapnya, merendah diri kepada sesama mukmin, dan tidak meremehkan saudaranya. Dan dia kerjakan ini semua semata-mata karena Allah. Itulah tawadhu. Hadirinnya dimuliakan Allah. Adapun sombong, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita akibat daripada sombong yang tidak pantas seorang yang bertakwa kepada Allah. Dan tidak akan mungkin seorang yang bertakwa ada kesombongan. Dan tidak mungkin orang yang sombong ada padanya ketakwaan. Tidak mungkin. Karena berseberangan jauh antara langit dan bumi, bahkan lebih jauh. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga Allah orang yang ada pada hatinya kesombongan walaupun kecil, barangkali sekecil biji sawi. Kemudian ada seorang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna sabu hasana wa nalau hasana. Ada seorang ya Rasulullah, dia pakaiannya senangnya bagus, sandalnya senangnya bagus. Beliau menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah maha indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru, sombong yang dimaksud itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat hadirin, dari sini sudah jelas tidak mungkin orang yang bertakwa ada padanya sifat sombong. Maka bersihkan sifat ini dari diri kita. Apalagi seorang yang sedang berpuasa, dia akan bisa melatih dirinya untuk tawadu, menerima kebenaran yang datang dari Allah, dan dia akan apa? Ya, merendah kepada aturan Allah, dia tunduk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kalimat hadis ini beliau Nabi SAW menjelaskan secara gamblang bahwa orang-orang yang sombong adalah mereka orang yang ada penolakan terhadap kebenaran yang datang dari Allah, dan ia meremehkan saudaranya, ia tidak menghiraukan nasihat dari saudaranya. Beda dengan orang yang tawadhu, dia lapang dada menerima nasihat dari saudaranya, sehingga ia selalu apa? Dalam kebaikan, karena ia akan bercermin kepada saudaranya. Hadirinya dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhi, bahwa seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seperti kita tidak mungkin akan bisa lihat hakikat diri kita sendiri kecuali bercermin. Jangankan yang di belakang punggung, telinga kita yang dekat dengan mata saja enggak pernah kita lihat kecuali di cermin, kayak apa telinga kita. Ya, hidung kita, bibir kita, dagu kita dapat lihat kalau di cermin. Artinya, kejelekan-kejelekan diri kita, sejatinya seperti apa diri kita, kita akan bisa lihat apa kata saudara kita. Sehingga orang yang tawadu akan terjaga dalam kebaikan, karena apa? Dia akan senang menerima teguran nasihat dari saudaranya. Ya? Dan dia perbaiki dirinya. Beda dengan orang yang sombong, enggak pernah mau ditegur. Dia akan merasa tinggi selalu di atas saudaranya. Dia remehkan saudaranya. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah. Kenapa orang yang sombong seperti ini? Lihat firman Allah berikut. Ini adalah hukuman dari Allah karena memang kesombongan dia. Lihat, ambil pelajaran dalam sejarah iblis. Ketika ada padanya kesombongan, maka Allah usir dari rahmatnya dan Allah melaknatnya. Nah, orang-orang yang sombong dari hambanya Allah, dari Bani Adam ini, ketika ada pada jiwanya kesombongan, hukumannya tak jauh beda. Apa hukumannya? Lihat firman Allah berikut. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 110. Allah katakan, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih." Allah katakan, "Kami akan balikan hati mereka, pandangan mereka dibalik oleh Allah sehingga kebenaran nampak batil." Ya? Kebaikan nampak buruk. Menurut dia yang buruk menjadi baik. Dibalikan hati mereka, pandangan mereka. Kama lam yu'minu bi. Ini orang seakan-akan dia belum beriman sebelumnya. Kama lam yu'minu bi awwal marrah. Seakan-akan ini orang belum iman sebelumnya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami membiarkan mereka dalam kebutaan mereka sesat. Tersesat dalam kebutaan mereka. Bahkan hadirinya dimuliakan Allah, lebih ngeri lagi akibat daripada sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 146. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha." وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Allah sampaikan, ini adalah bentuk ukubah, hukuman bagi mereka orang-orang sombong. Apa kata Allah? Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang mereka sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Sehingga setiap kali mereka melihat ayat-ayat Allah, tidak pernah mereka mengimaninya. Sampai-sampai, iyarau sabila rusdi la yatakhidhu sabila. Jika mereka melihat jalan petunjuk, mereka tidak mengambil jalan itu sebagai jalan petunjuk. Saya ulangi. Ketika mereka melihat jalan petunjuk, dia tidak menjadikan sebagai jalan hidupnya. Dan sebaliknya, ketika mereka melihat jalan yang sesat, justru itu yang diambil sebagai jalannya. Wal'iyadzubillah. Seperti siapa? Fir'aun. Yang jelas-jelas Allah utus Nabi Musa dengan mukjizat, sekian banyak mukjizat yang ditunjukkan kepada Fir'aun. Namun Fir'aun tidak pernah beriman dengan tanda-tanda, bukti-bukti mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Fir'aun tidak pernah beriman dengan apa yang diserukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sombong dia. Dia mengambil jalan yang keliru. Dari para pembisik-pembisiknya. Dari para peramal-peramalnya. Dukun-dukunnya. Hadirinya dimuliakan Allah. Begitu pula Qarun. Lihat kesombongannya. Sehingga Fir'aun dibenamkan dalam air. Ditenggelamkan, Qarun dibenamkan dalam bumi beserta seluruh hartanya. Fir'aun yang bangga dengan kekuatannya, pasukannya ditenggelamkan dalam air beserta pasukannya karena sombongnya, dan itu bagi Allah mudah. Hadirin, kata Allah, "Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina." Yang seperti itu terjadi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka lalai. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan sungguh, orang-orang yang sombong ini, dia tidak akan mendapatkan kedudukan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, beliau Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku beritakan kepada kalian siapa mereka para penduduk surga itu?" Beliau mengatakan, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin." Mereka adalah orang-orang dari kalangan orang yang lemah. "Law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalaupun mereka bersumpah atas nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah aku beritakan kepada kalian siapa mereka penduduk neraka? Orang-orang yang menjadi penduduk neraka di muka bumi, mereka itu nampak. Siapa mereka itu? "Kullu utulin jawadin mustakbirin." Mereka adalah orang-orang yang congkak, keras hatinya dan sombong perilakunya. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, ini adalah hukuman dari Allah tadi disebutkan, dan ini perilaku mereka dengan kesombongannya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Man ta'adu'a lillah darajatan rafa'allahu darajatan hatta yaj'alahu fi a'la iliyin." Barang siapa yang bersifat tawadu satu derajat, ya, karena Allah, Allah akan mengangkat derajat ia beberapa derajat, sampai Allah angkat ia masuk ke dalam golongan iliyin, a'la iliyin, pada setinggi-tingginya kedudukan. Namun sebaliknya, "Man takabbara 'ala Allah," barang siapa yang ia takabur kepada Allah Ta'ala darajatan satu derajat, ia sombong, "wada'ahu Allah," Allah akan menjatuhkan dia, "hatta yaj'alahu fi asfal safirin," fi asfal safirin, sehingga ketika Allah jatuhkan dia sampai rendah, paling rendah-rendahnya kedudukan. Naudzubillah. Hingga hadirinnya dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sombong ini karena Allah menjatuhkan dia sampai ke derajat yang paling rendah-rendahnya. Disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuksharul mutakabbirun yaumal qiyamah amsal dhur fi suratir rijal yakhshahumul dhul min kulli makan yushakuna ila sijni fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yuskana min asarati ahli nar tinatul khabal." Beliau Rasulullah SAW menghabarkan, nanti di hari kiamat, mereka-mereka, orang-orang yang sombong, akan dikumpulkan dalam keadaan mereka itu bentuknya seperti semut merah yang kecil dalam bentuk rupa manusia, tapi kecil kayak semut merah yang sangat halus. Mereka diliputi dengan segala kehinaan dan kerendahan dari berbagai penjuru, berbagai sisi. Mereka digiring oleh Allah menuju penjara yang ada dalam neraka Jahannam. Lihat, sudah di neraka, digiring masuk penjara. Yang namanya penjara, jangankan di neraka, di dunia saja, kita lebih suka di penjara atau lebih suka bersama keluarga? Enak mana kira-kira? Tentu enak bersama keluarga. Seenak-enaknya di penjara, lebih enak bersama keluarga, bebas di luar penjara. Apalagi ini, di penjara dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, akibat kesombongan, hadirin. Sekecil itu kesombongan ada di hati seseorang, ini resikonya. dia digiring menuju penjara dalam neraka. Namanya Bulus. Ini nama penjara dalam neraka. Di mana itu neraka penjaranya? Itu dindingnya, atapnya, lantainya, semua itu bara api. Sehingga ia terkurung dalam kungkungan api. Baru kata Rasulullah SAW, yuskauna min usrati ahli nar. Dia dikasih minum dari darah nanah mendidih. Darah nanahnya penduduk neraka. Tinatul khabal. Na'udzubillah min dalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita mau sombong apa? Dan Allah menjadikan puasa adalah untuk melunakkan jiwa-jiwa kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di jiwa kita ini. Kesombongan hilangkan. Maka Allah syariatkan puasa ini, yang kaya wajib puasa, yang miskin juga wajib puasa, budak wajib puasa, yang merdeka wajib puasa. Subhanallah. Dan mereka merasakan sama sebagai hamba yang berpuasa, lapar dahaga, lemah badannya, ya, perih perutnya, biasa. Supaya ini melembutkan hati-hati mereka dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan hadis berikut. Kalau orang kaya sombong, kayaknya itu biasa. Kalau orang miskin sombong, ini luar biasa. Dan azabnya ngeri di neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga orang, tiga golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapat azab yang pedih. Siapa tiga golongan itu? Pertama adalah syekhun zanin, orang yang sudah tua usianya masih berbuat zina. Na'udzubillah min dalik. Dan yang kedua adalah malikun kadzab, penguasa yang dusta. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah a'il mustakbir, orang yang miskin, dia sombong. Miskin, sombong. Udah gak puasa, gak sholat, miskin lagi. Na'udzubillah min dalik. Nah hadirin, barangkali ini yang bisa kita sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan faedah dari amal ibadah puasa kita sehingga kita dapatkan surga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.